السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله، كما قلنا عادتنا إذا انتهينا من الحديث وشرحه وفوائده نحفظ ونقرأ. إذا قوموا واقرأوا الحديث. يخب بمعنى من الخبب، وهو نعم يرمل رمل. وركن الأسود، yang mana yang disebut dengan ركن الأسود؟ sepertinya rukunnya sudut-sudutnya warnanya sama semua. Yang mana ركن الأسود؟ Hah? Yang ada hajar aswad. Baik. Yang ke arah Yaman, ruknun Yamani. Baik, al-hadis ladhi ba'dah wa huwa al-hadis al-thalith wal 20 ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-223. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. dari عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، beliau berkata طاف النبي، bahwa Nabi SAW tawaf sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajjatil wada', di haji perpisahan, haji terakhir beliau, yang berarti setelah itu tidak ada haji lagi, dan beliau wafat setelah itu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makna al-hajjah atau hajjatul wada'. Beliau tawaf ala ba'irin, tawaf di atas untanya, berkendaraan. Yastalimur ruknu bimihjanin, beliau mengusap atau menyentuh hajar aswadnya dengan mihjan. Wal mihjan, hadha huwa al mihjan. Baik. Ifrad annana ala ba'irin, anggap saja ini di atas unta. Maka Rasulullah SAW menyentuh hajar aswad dengan tongkatnya hakadha, dan kebetulan tongkatnya Rasulullah SAW juga bengkok seperti ini. Ya, bukan seperti ini persis, maksudnya bengkok. Disebut di sini wal mihjan, makna mihjan asan mahniyatur ra's, tongkat yang ujungnya bengkok. Jadi tongkat yang ujungnya bengkok seperti ini umum dari dulu untuk memegang begini, ya, untuk memegangnya. Al-gharib, kalimat yang perlu dijelaskan di sini kalimat mihjan itu sendiri. Qala al-gharib al-mihjan bi kasril mim, dengan dikasrahkan di mim, kemudian disukunkan haknya al-muhmalah, yang tanpa titik bukan kha, wa fathal jim, dan difathahkan jimnya mihjan. Dia adalah asan mahniyatur ra's, tongkat yang bengkok ujungnya, yang ujungnya cenderung ke arah samping. Ini begini, bengkok. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, tawafan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjati wada'. Rasulullah sallam tawaf pada haji wada' dalam keadaan takathara alaihi nas. Perhatikan kalimat fi hajjatil wada'. Berarti kita mendapatkan tiga tawaf Nabi yang berbeda-beda. Hadis yang awal, tawafnya Rasulullah SAW ketika awal pertama umratul qadha, bolehnya umrah, maka belum dibuka. Tetapi ketika diizinkan oleh musyrikin 3 hari, itu pertama kali setelah Islam maksudnya ya, setelah hijrah ke Madinah, maka beliau memerintahkan untuk berlari dari kecil karena begini, karena begini, karena begini. Karena musyrikin mengejeknya, dikatakan orang-orang lemah yang sudah dilemahkan oleh penyakit dari Yathrib ila akhir. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang kedua adalah hadis yang setelahnya, Rasulullah SAW tawaf tetap berlari-lari kecil dalam keadaan sudah muslimin ketika itu, dalam keadaan Rasulullah SAW umrah atau haji, tawaf terus berlari-lari kecil, tidak ada pengecualian. Yang awal kan ada pengecualian dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, karena mereka sudah lelah dan memang sebagian mereka sesungguhnya baru sembuh dari penyakitnya. Tabarakallahu fiikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau tawaf di atas kendaraan. Berbeda-beda 3 kejadian ini. Barakallahu fiikum. Mengapa takasaru alaihin nas? Yang ketiga ini, barakallahu fiikum, karena Mekah sudah dibuka. Sudah terjadi Fathu Mekah. Maka saat itu manusia berduyun-duyun, berdatangan, macam-macam tujuan mereka, ingin mencari ilmu, tapi beda-beda. Ada yang ingin melihat Rasulullah seperti apa sih, karena baru masuk Islam, tidak tahu mana yang namanya Nabi. Di antara mereka, ada yang datang ke Mekah karena ingin melihat tawafnya Nabi seperti apa. Aku yang pertama enggak ikut, yang kedua enggak ikut. Sekarang aku ingin lihat bagaimana Rasulullah SAW tawaf. Ila akhirih, disebutkan di sini, minhum man yuridun nazar ila sifatit tawaf. Di antara mereka ada yang ingin melihat bagaimana tata cara tawaf. Wa minhum man yuridun nazar ila syakhsihil karim. Dan sebagian mereka ada yang ingin melihat Nabi. Ingin melihat syakhsihi, yakni melihat wajah Rasulullah SAW, melihat mana Rasulullah SAW. Syakhsihil karim, dirinya yang mulia. Fasdahamu alaih, maka semuanya ingin mendekat Nabi. Bisa dibayangkan. Ikhwan ibnina azakumullah. Rasulullah SAW, walaupun bukan orang yang hubbud zuhur, bukan orang yang ingin dikenal, orang yang ingin, bukan. Tetapi otomatis, orang yang seperti Nabi Rasulullah SAW akan diangkat namanya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sebutannya. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat dzikrak, sebutanmu. Ini sudah disebut oleh seantero Arab. Semuanya sudah kenal nama Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka kenal dengan Nabi, Rasul, sehingga berdatangan ingin lihat mana yang namanya Rasulullah SAW, yang namanya Muhammad bin Abdullah, yang katanya Rasul. Ikhwan bin A'azakumullah. Ini mereka-mereka yang masuk Islam dalam keadaan belum melihat, dan mereka ingin melihat. Maka Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam min ra'fatihi, karena kasih sayang beliau, min kamali ra'fatihi bi ummatihi, karena sempurnanya kasih sayang beliau pada umatnya, wa musawatihi bainahum an raqiba ala ba'irin, dan juga karena beliau ingin menyamakan mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan. Musawat menyamakan dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kalau ini dekat, kalau kamu enggak usah. Dan demikian. Nabi ingin mereka semua sama-sama bisa melihat dirinya. Sama-sama bisa melihat beliau tawaf. Maka beliau menaiki kendaraan di atas untanya sehingga semua orang bisa lihat, walaupun yang jauh melihat itu Rasulullah SAW. Lihat kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau rakiba ala ba'irin fa akhadha yatufu alaihi. Maka mulailah beliau fa akhadha yatuf, akhadha min af'al asy-syuru', maka kita terjemahkan mulai. Jangan kalian terjemahkan mengambil. Fa akhadha yatufu, mengambil tawaf. Mengambil dan tawaf, mengambil apa? Fa akhadha yatuf maknanya mulailah beliau untuk tawaf. Liyatasawan nas fi ru'yatihi. Mulailah beliau tawaf di atas untanya agar manusia sama-sama bisa melihatnya, semua yang dekat maupun yang jauh. Wa kana ma'ahu 'asan mahniyatur ra's, dan beliau memiliki tongkat yang bengkok ujungnya. Fa kana yastalim biha ar-rukn, maka beliau menyentuh rukun dengan tongkatnya. Wa yuqabbilul hajar, dan juga mencium hajar aswad dengan tongkatnya. Bagaimana mencium hajar dengan tongkatnya? Hah? Sahih. Apa salah i'rabnya? Coba i'rabkan. Yastalim biha ar-rukn. Biha bimadha? Bi'asan mahniyah. Wa yuqabbilul hajar aydan biha. Kama ja'a fi ra'at Muslim lihadal hadis, tetapi maknanya adalah menyentuhnya dengan tongkatnya dan kemudian menciumnya. Taib, menyentuhnya kemudian mencium tongkatnya. Kalau bisa dengan tangan, walaupun di atas unta mungkin bisa dengan tangan, maka cium tangannya. Jadi mencium bisa dengan mencium langsung Hajar Aswad dengan hidungnya menyentuh Hajar Aswad. Bisa pula dengan tangan dulu diusap, kemudian tangannya dicium. Bisa pula dengan tongkat dan tongkatnya dicium. Tetapi kalau tidak sempat menyentuh, tidak perlu dicium. Ini yang terjadi kesalahan di kalangan kaum muslimin. Sering terjadi kesalahan. Mereka dari jauh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Kalau dari jauh, tidak dicium. Mafhum. Baik. Qala kama jaa fi riwayat Muslim li hadzal hadis, sebagaimana datang dari riwayat Muslim terhadap hadis ini dalam lafaz Muslim. Kita lihat nanti akan disinggung di dalam fawaid. Ma yu'khadh min al hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Awalan jawazut tawaf raqiban ma'al udri li'anna al mashya afdal. Bolehnya tawaf dengan berkendaraan. Ini hikmah. Rasulullah SAW karena kasih sayangnya ingin menunjukkan kepada seluruh kaum muslimin yang ingin melihat dirinya, ingin melihat cara tawafnya dan seterusnya, beliau menaiki kendaraannya sehingga terlihat oleh semua orang. Tetapi hikmahnya di balik itu, ternyata sekarang banyak orang yang tidak mampu berjalan, banyak orang yang terlalu tua, banyak mau berkendaraan. Bagaimana, bolehkah? Boleh, karena Nabi pernah berkendaraan. Paham ya? Ini masya Allah, sunnah Rasulullah SAW sempurna. Contoh dari Rasulullah SAW selalu sesuatu yang sempurna. Sehingga hikmahnya dari sana sini. Orang-orang yang jauh yang ingin penasaran dengan Nabi, jadi melihat, bisa melihatnya, walaupun dari kejauhan bisa melihatnya. Tetapi juga di samping itu ada hikmah-hikmah lain. Apa itu? Bolehnya berkendaraan kalau ada udur, karena Nabi ketika itu menganggap itu sebagai udur, biar mereka semua bisa lihat. Apa persamaannya? Persamaannya ketika sholat, Nabi pernah sholat di atas mimbar, berdiri di atas mimbar. Padahal di dalam hukum asalnya tidak boleh imam lebih tinggi dari makmumnya. Tidak boleh. Kecuali kalau ada udzur syar'i, karena ingin menunjukkan bagaimana tata cara salat. Maka Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disuruh untuk melihat. Bagaimana mungkin bisa melihat kalau beliau tidak naik di atas mimbar? Yang di belakang enggak akan bisa melihat. Maka beliau menaik mimbar dan menyatakan, "Salatlah seperti aku salat." Maka demikian juga ketika tawaf, beliau di atas kendaraannya. Namun walhamdulillah, dengan itu datanglah kemudahan. Dengan itu datanglah kemudahan bagi mereka-mereka yang punya udur. Sehingga faedah pertama, jawazut tawaf raqiban ma'al udri. Bolehnya tawaf di atas kendaraan kalau ada udur. Sebab al-masya afdal. Lianna al-masya afdal, berjalan kaki itu lebih bagus, lebih afdal. Berarti kapan bolehnya kendaraan? Kalau ada uzur. Dan kendaraannya tidak disebutkan. Unta. Tidak. Mengapa? Karena sudah dipahami bahwa unta ketika itu adalah markab. Markab adalah tempat atau sesuatu yang ditunggangi. Atau bahasa kitanya kendaraan. Sehingga barakallahu fikum, sama dengan semua kendaraan, khususnya yang dibolehkan oleh pengurus Masjidil Haram. Apa yang dibolehkan? Di sana ada tandu digotong oleh dua orang. Di sana ada seperti sejenis skuter, tetapi di tingkat dua, tidak boleh di bawah. Pakai baterai, disewa. Bisa memakai kursi roda, didorong oleh satu orang. Barakallahu fikum, ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dengan sebab contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil maslahah. Karena Nabi sallallahu menaiki untanya karena satu maslahat. Berkata Ibnu Daqiq al-Aid, wa huwa anna asy-syai'a qad yakunu rajihan bin nadari ila mahallihi. فَإِذَا عَرَضَهُ أَمْرٌ آخَرْ أَرْجَحْ مِنْهُ قَدَّمَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُولَ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ فَإِذَا زَالَ الْمُعَارِضُ الرَّاجِحْ عَادَ الْحُكْمُ الْأَوَّلِ. Baik, perhatikan. Saya terjemahkan. Perhatikan baik-baik dan catat. Kata Ibn Daqiq al-Aid sebagai kaidah. Sesuatu bisa jadi dianggap rajih kalau dilihat dari tempatnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang lain yang menghalanginya dan lebih rajih, maka diambil yang lebih rajih, maka didahulukan yang lebih rajih atas yang pertama. Dengan tidak menghilangkan keutamaan yang pertama. Baik, tercatat. Teringat, saya ulangi sekali lagi. Kaidahnya, sesuatu kadang dianggap rajih dalam satu keadaan, kemudian datang sesuatu arid. Arid itu apa ya terjemahan bebasnya? Sesuatu kondisi. Nah, datang satu kondisi yang menjadikan dia harus meninggalkan yang rajih tadi kepada yang tadinya marjuh. Maka kata Ibnu Daqiq al-Aid, saat itu yang rajih. Saat itu yang rajih. Walaupun tidak menghilangkan keutamaan yang pertama. Idza zala hadzal rajih atau hadzal 'arid, kalau yang rajih tadi atau yang 'arid tadi hilang, maka kembali keutamaan yang pertama. Kembali pada keutamaan yang pertama. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Penerapannya dalam fikih banyak. Kaidah ini. Kalau sesuatu itu rajih, maka jelas itu hukum asalnya. Kalau itu yang disebutkan di dalam hujjah, dalam dalil, dalam contoh. Baik. Namun pada kondisi tertentu bisa berubah. Kondisi tertentu yang kemudian hilang dalam bahasa disebut dengan arid. Disebut apa? Arid. Ini kok ada anunya, ada tambahan min itu arid. Apa makna arid? Datang saat itu saja, padahal sungguhnya tidak ada sebelumnya. Pada kondisi tertentu ada. Misalnya barakallahu fikum, ketika kita biasa ke masjid kemudian hujan, maka kita mengumandangkan azan ala sallu firrihal. Mengapa adanya berubah jadi demikian? Karena ada aridun. Kan biasanya disuruh hayya ala sholat, mari kita sholat, mari kita sholat. Kok tiba-tiba sholatlah di rumah? Kok bertentangan? Ada arid. Mahul arid? Al-matar. Ada kondisi tertentu yang menghalangi dia untuk mengumandangkan adan yang seperti biasa, berubah menjadi adan seperti ini karena ada arid. Arid itu tidak selalu. Mungkin besok sudah hilang lagi. Bahkan sholat berikutnya sudah tidak ada hujan lagi. Maka kembali ke hukum asal. Ibnu Daqiq Al-Ain membawa kaidah ini untuk apa? Untuk apa yang tadi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian paham, saya tes. Berarti Rasulullah SAW mengerjakan yang rajih atau yang marjuh. Bukankah tadi dikatakan wal masyu? Wal masyu afdal. Maka Nabi mengerjakan yang afdal atau yang mafdul? Ajibu. Nabi mengerjakan yang afdal apa yang mafdul? Yang rajih apa yang marjuh? Mana suaranya? Hah? Katanya berjalan lebih afdal. Kok Nabi naik unta? Berarti tidak afdal dong. Yang menjawab tidak afdal berarti dia tidak paham kaidahnya Ibnu Daqiq Al-Ain. Yang menjawab tidak afdal, beliau mengerjakan yang mafdul, yang marjuh, berarti dia tidak paham ucapan Ibnu Daqiq Al-Ain. Sesuatu yang rajih fil asl dalam keadaan tertentu bisa jadi dia jadi marjuh, dan yang rajih adalah yang lain dalam keadaan tertentu saat itu. Ketika Nabi melihat orang berdesak-desakan ingin melihat dirinya, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu karena mereka semua berdesak-desakan ingin melihat Nabi, maka Nabi mengalah untuk menaiki kendaraan agar mereka semua bisa melihat dari jauh, tidak perlu berdesak-desakan. Saat itu yang afdal. Limadha li'aridin, karena ada arid. Sayyid, berarti yang itu jalan rajih, tetapi naik kendaraan saat itu dan dengan udzur tersebut, itu yang rajih. Itu maksud Ibnu Daqiq Al-Ain. Kata-kata bebasnya atau kalimat bebasnya, sesuatu yang hukum asalnya rajih bisa jadi satu kondisi lain dia jadi marjuh, yang ini yang rajih karena satu arid, karena satu kondisi tertentu. Wallahu ta'ala alam. Kembali kepada kitab. Al-Thaniyah, istafadna min hadha al-hadithi istihbabu istilamir rukni bil-yad in amkan wa illa fa bi'asan wa nahwiha بشرط ألا يؤذي به الناس. Faedah kedua, dianjurkannya untuk mengusap atau menyentuh rukun, disebut menyentuh rukun, dan disebut pula menyentuh Hajar Aswad. Emang yang disebut, yang disuruh untuk disentuh yang mana? Hajar Aswad atau rukun? Atau dua-duanya? Sayyid, yang disuruh untuk disentuh wajib, bukan wajib, sesuatu yang disyariatkan, disunnahkan setiap tawaf adalah Hajar Aswad. Baru kemudian dianjurkan pula untuk menyentuh rukun Yamani. Tetapi bedanya, kalau rukun Yamani tidak dicium, satu, hanya diusap. Perbedaan kedua, kalau tidak sempat menyentuh karena sesuatu atau karena banyak orang, tidak perlu mengisyaratkan dengan tangan. Kalau Hajar Aswad kan mengisyaratkan dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rukun Yamani, kalau dekat saja mengusap, tidak perlu dicium. Tangannya juga tidak dicium. Dan kalau jauh tidak sempat untuk menyentuh atau tidak mampu untuk menyentuh, tidak mengisyaratkan dengan tangan pada rukun Yamani. Baik. Beliau rukun Yamani juga dengan tongkatnya, Hajar juga dengan tongkatnya. Maka disebutkan dengan kalimat rukun dan juga disebut dengan al-Hajar sebagaimana di kalimat atas di akhir makna al-ijmali, fakana yastalim biha ar-rukn wa yuqabbilu al-hajar. Dua, menyentuh rukun dan mencium hajar. Baik. Qala in amkan, selalu disebut kalimat in amkan, kalau memungkinkan. Tidak perlu berdesak-desakan apalagi sampai bertikai, apalagi sampai pukul-pukulan. Wa illa fa bi'asan wa nahwiha, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan tongkatnya tidak mengapa. Bisyarat, dengan syarat alla yu'di bihin nas, dengan syarat jangan mengganggu manusia. Mau nyentuh dengan tongkat, wah, begini. Orang dipukulin semua dengan tongkatnya. Yu'din nas, atau apa bahasa Indonesia-nya, sogok-sogok begitu. Ya. Pokoknya bisa nyampe ke Hajar Aswad dengan tongkatnya. Orang disodok-sodok sama dia. Ya. Ini yu'din nas. In amkan wala yu'din nas, kalau memungkinkan dan jangan menyakiti manusia. Asalithah, faedah yang ketiga. Ja'a fi sahih Muslim ziyadah kalimah wa yuqabbilul mihjan. Ini yang disebut dalam lafaz Muslim, menyentuh dengan tongkatnya dan mencium tongkatnya. Menyentuh dengan tongkatnya dan mencium tongkatnya. Disebutkan dalam lafaz Muslim dari Ibnu Umar marfu'an annahu istalama al-hajar biyadihi tsumma qabbalaha. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim secara marfu', beliau menyentuh dengan tangannya dan mencium tangannya. Berarti menyentuh dengan tongkat, mencium tongkatnya, atau menyentuh dengan tangan, mencium tangannya. Wa bihadza qala al-jumhur, dengan inilah berkata para jumhur ulama, kebanyakan para ulama, inna sunnah an yastalima ar-rukn wa yuqabbil yadahu. Bahwa yang sunnah adalah menyentuh rukun dengan tangannya, maksudnya Hajar Aswad, rukun yang ada Hajar Aswadnya. Wa yuqabbil yadahu, dan mencium tangannya. Wa idza lam yastati' an yastalimahu, kalau tidak mampu menyentuh dengan tangannya, istalamahu bi syai'in, silakan menyentuh dengan sesuatu yang lain, tentunya yang lebih panjang. Kalau tangannya jangan nyampe, maka sesuatu yang lain. Wa qabbala dzalika syai', dan mencium sesuatu tersebut. Kalau kamu punya gulungan kartun misalnya, maka ketika enggak sampai menyentuhnya, paling tidak dengan gulungan kartunnya, cium gulungan kartunnya. Kamu cium. Dikatakan oleh jumhur para ulama, kalau tidak bisa dengan tangannya, maka dengan sesuatu yang lain. Wa qabbala dzalika syai', dan dicium sesuatu yang lain tadi. Baik, ini yang ketiga. Rabi'ah, yang keempat. Faedah yang kita ambil dari hadis ini juga adalah idharul alim af'alahu. Seorang yang alim, seorang yang berilmu, hendaklah idhar, menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Mungkin kalau perbuatan terkesan umum sekali. Maksudnya sunnah-sunnah atau ibadah-ibadahnya, ma'akwalihi, bersama ucapan-ucapannya, litasul bihil qudwah, agar dihasilkan teladan untuk manusia. Al-kamilah, yang sempurna, wa ta'limin nafi', dan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau seorang yang alim, tidak mengapa untuk menunjukkan amal ibadahnya. Tidak mengapa untuk menunjukkan amal ibadah, bahkan disuruh kadang-kadang untuk demikian sebagai contoh. Kalau tidak dengan perbuatannya langsung di hadapan manusia, paling tidak dengan kata-katanya. Sehingga barakallahu fikum, seorang alim diminta oleh para budak-budak di kampungnya, di desanya, untuk berkhutbah anjuran untuk memerdekakan budak. Ya Syekh, coba sekali-kali khutbah mendorong mereka untuk memerdekakan budak biar aku bisa segera merdeka. Insyaallah. Jumat berikutnya ditunggu oleh para budak ini. Ternyata khutbahnya bukan masalah perbudakan. Kok masih belum sih? Katanya mau khutbah tentang masalah perbudakan ini dan memerdekakan budak. Insyaallah. Ditunggu lagi Jumat berikutnya, masih belum juga. Sampai Jumat berikutnya masih belum juga. Mulai. Mereka gelisah, kayaknya Syekh tidak mau menyampaikan khutbah masalah perbudakan. Udah mulai sedih mereka. Pada Jumat-Jumat yang lain, ketika mereka sudah bahkan mungkin sebagiannya sudah lupa dengan apa yang mereka minta dari Syekh tadi, tiba-tiba Syekh berbicara tentang masalah perbudakan dan keutamaan memerdekakan budak dengan lantang, dengan dalil, dengan segala macam bukti-bukti, dengan anjuran-anjuran. Sampai beliau turun mimbar setelah sholat Jumat, orang semua memerdekakan budak-budaknya karena saking mengenanya khutbah beliau. Maka budak-budak tadi gembira. Tetapi ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Datang mereka beberapa orang, ya Syekh, kenapa gak dari dulu khutbah seperti ini biar kami segera merdeka? Beliau terdiam, kemudian berkata, aku ingin sebelum aku berbicara, aku berbuat dan menunjukkan pada mereka. Maka aku mengumpulkan uang untuk membeli budak. Sampai terkumpul untuk beli budak, aku beli budak itu di pasar, aku bayar dan aku katakan, engkau merdeka karena Allah Ta'ala, aku bebaskan. Setelah itu aku khutbah Jumat, maka khutbahku mengena di hati mereka. Ikhwan bin na'azakumullah, apa faedah dari kisah ini? Beliau ini berbicara dengan mulutnya dan juga mencontohkan dengan perbuatannya, sehingga mengena di hati-hati mereka. Khutbah yang keluar dari mulut maka akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi khutbah yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Barakallahu fikum. Ma huwa syahid? Apa syahidnya? Syahidnya idharul alim af'alahu ma aqwalihi litahsul bihil qudwah. Seorang alim hendaklah menunjukkan amalan-amalan salehnya, hendaklah menunjukkan ucapan-ucapan baiknya sebagai teladan yang sempurna, sebagai pengajaran yang bermanfaat, sebagai at-ta'limin nafi', pengajaran yang bermanfaat. Yang namanya mengajar itu tidak hanya dengan lidah, tetapi juga dengan contoh-contoh perbuatan-perbuatan nyata yang dilihat oleh mereka. Orang tua yang berkata pada anaknya, nak, jangan merokok, sambil dia merokok. Bahaya rokok itu bagi kesehatan, sambil menghisap rokoknya. Anak-anaknya hanya takut pada bapaknya di depannya. Di belakang dia coba-coba, bapak saya kok enak sekali ngerokok itu, kayak sepertinya nikmat. Tetapi lihat mereka-mereka, bapak-bapak yang tidak merokok, anak-anaknya hampir otomatis tidak merokok. Kalaupun merokok, dimarahi sekali, akan jera. Karena melihat bapaknya tidak merokok dan sehat. Dan juga Masya Allah, banyak perkara baik didapat dengan meninggalkan rokok. Ini sebagai contoh. Kembali kepada kita. Yang kelima, qala Ibnu Daqiq al-Aid, wa tadalla fil hadits 'ala taharati bauli ma yukal lahmuhu min haythu innahu la yu'man baul al-ba'ir fi athna'i at-tawaf fil masjid. Faedah kelima, hadis ini menunjukkan, kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, bahwa ditunjukkan dalam hadis ini tentang sucinya, artinya suci maksudnya tidak najis. Ya. Mungkin kata-kata suci terlalu tinggi buat menyebutkan kencingnya unta suci. Hah? Masa kencing suci? Ya. Maksudnya bukan suci seperti sucinya Ka'bah, sucinya bukan itu, tetapi maknanya tidak najis. Saya ganti saja istilahnya tidak najis. Saya ulangi ucapan Ibnu Dzakir biar jangan salah paham. Didapatkan dalil dengan hadis ini bahwa bau lima yukal lahmuhu, bahwa kencingnya, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Nah, itu kan lebih enak daripada bilang suci. Ikhwan ibn na'azukumullah, kotoran binatang yang dimakan dagingnya, unta, kambing, itu tidak najis. Min haitsu innahu la yu'man baulul ba'ir. Dari mana kita ambil kesimpulan itu bahwa itu tidak najis? Dari sisi bahwasanya Rasulullah SAW membawa untanya atau menaiki untanya tawaf di Masjidil Haram. Tentunya yang namanya unta enggak bisa dijaga untuk jangan kencing, jangan buang air, enggak bisa. Kalaupun diakali dengan ini dan itu, mungkin dipakai sesuatu yang kayak di tempat kalian, kuda-kuda yang di kota ada seperti tempat kotorannya, tetap saja ada yang percik ke sana, percik ke sini. Belum lagi untanya itu sendiri, badannya tentunya tidak bersih, ada bekas kotorannya, ada bekas kencingnya ila akhirih. Baik, dengan itu kesimpulannya bahwasanya kotoran unta dan kotoran binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Baik. Walau kana najisan, masih kata Ibnu Dzakir lain, kalau saja najis, tidak mungkin Nabi menyengaja untuk ke masjid membawa kemungkinan najis. Karena unta kemungkinan najisnya lebih tinggi, sangat banyak kalau dianggap kotorannya najis. Waqad mana'a li ta'dhimil masajid, Nabi telah melarang untuk memuliakan masjid perkara-perkara yang ma huwa akhaffu min hadza, yang lebih ringan dari itu Nabi larang, jangan, karena najis. Tetapi unta dibawa ke masjid berarti tidak najis, kotorannya tidak najis. Wal aslu taharah illa bidalil, hukum asalnya dari unta dan kotorannya adalah tidak najis. Wad dalil huna ayyad al asl, dan dalil yang ada bersama kita ini mendukung al asl, mendukung hukum asalnya. Dengan dalil-dalil lain seperti ketika Nabi SAW mengobati orang-orang yang sakit atau pendatang yang sakit dengan apa? Dengan meminumkan air kencingnya unta. Kalau saja najis tidak boleh diminum. Barakallahu fikum. Yang keenam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal iktsaru min at-tawaf bil bait min a'mal salihah. Memperbanyak tawaf di Baitillahil Haram itu termasuk amalan saleh. Memperbanyak tawaf di masjid, di mengelilingi Ka'bah, Baitillahil Haram, itu amalan saleh. Tawaf lagi, itu bagus. Fahuwa afdal, kata Syekhul Islam, itu lebih afdal daripada seseorang keluar dari daerah haram, kemudian datang kembali untuk umrah makkiyah. Umrah makkiyah, umrah dari Mekah ke Mekah. Dan itu memang sampai sekarang masih banyak. Dari mulai zaman Syekhul Islam sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Jadi dari Mekah ini sudah umrah, sudah selesai, dia keluar ke Tan'im. Tan'im itu miqat yang terdekat. Miqat yang terdekat artinya keluar dulu dari miqat, kemudian masuk lagi umrah lagi, cukur rambut lagi, setelah itu keluar lagi ke Tan'im, umrah lagi, cukur lagi, ila akhirih. Ini kata beliau tidak ada contohnya. Yang dijuluki umrah apa? Umrah Makkiyah. Fa inna hadha lam yakun a'mal as-sabiqin al-awwalin. Ini tidak termasuk amalan orang-orang terdahulu. Tidak termasuk amalan para sahabat, para muhajirin dan ansar. Wala raghaba fihi an-nabiyyu, dan tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan hanya memperbanyak tawaf. Ke masjid lagi, tawaf lagi. Nanti malam habis salat isya, tawaf lagi. Kemudian datang ke masjid sebelum subuh. Qiyamul lail, setelah selesai masih ada waktu, tawaf lagi. Boleh. Dan itu amalan saleh, memperbanyak tawaf. Tetapi kalau memperbanyak umrah, enggak ada contohnya. Mereka sekali datang, sekali umrah. Bahkan antara umrah dan haji saja, pernah Umar memerintahkan, yang datang untuk haji, haji saja. Yang untuk umrah, umrah saja. Tetapi kemudian Ibn Abbas menyatakan, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk tamattu. Tamattu itu menggabungkan antara haji dengan umrah sekaligus. Barakallahu fikum. Umar menganjurkan dengan ijtihadnya agar mereka sering-sering datang ke Mekah, datang untuk haji, datang untuk umrah begitu. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.